Tolkares, con López, con Tolkares, con López, con Tolkares, con López, con Tolkares, con López, con Tolkares, con López, con Tolkares. Rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah dipeni lan merdeka. Tanah lahirkan tahta, tata untuk rakyat. Di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh untuk mengayomi rakyat. Memayu hayu ning pawono, soko zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja, Jogja tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Tabur wesi tabo suling wes muni, kolo wes kontol bares. Ayo dadi siji bareng para prajurit lan senopati, mugi utawa mati manunggal kawu Gusti. Menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan. Tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi. Tradisi hidup di tengah modernisasi. Rakyat dijajah desa milang tori, nyebarake seni lan budi pekerti. Jogja, Jogja tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Elingo sadani sisosan hambangku kubono kaping songo. Tak tubuh dure sinau kutunya dewe tetep wong Jawa. Umpama ke kacangkang, ora ninggal ke lancaran. Para bumi sing lain ke, dewe kang tansah kelingan. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso. Tut wuri handayani, holopes kontol baris ayo dadi siji. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sejarah ning kene, wis mbuktekake. Jogja istimewa, bukan hanya tut dirinya. Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja, Jogja. Yeah.